Sini sini dong. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Awaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasana ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan yang kelima kemarin kita membahas tentang wudu, ya, tentang wudu. Tentang yang membatalkan wudu, kemudian syarat-syarat wudu, ya, kemarin. Syarat wudu yang apa saja yang sunah-sunah wudu, makruh wudu, kemudian yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, Faris? Kalau bahasanya di matan bersuja iltika ul khitana ini seperti itu. Maksudnya iltikal basyaratain. Persentuhan dua kulit gitu, ya kan? Kulit laki-laki dan perempuan, ya kan, tanpa batas, ya kan? Kalau pakai batas bagaimana? Pakai batas. Dan pakai syahwat. Pakai batas nih. Saya sentuh dengan perempuan dan ada pembatasnya. Tipis sekali dan saya bersyahwat. Batal enggak wudu saya? Batal. Kenapa batal? Soalnya batal mar. Soalnya bersyahwat. Enggak. Hah? Bersyahwat enggak. Jadi madarnya adalah bertemu, ya kan, kulit dan kulit. Kalau ada batas walaupun tipis, walaupun bersyahwat, maka enggak batal. Oke. Okay. Itu karena unsur syar'i kayaknya. Kalau enggak unsur syar'i dapat insyaallah. Oke. Okay. Okay. Sekarang pembahasan tentang al-ghusl, tentang mandi. Setelah musannif membahas tentang pembasalahan wudu, beliau masuk ke dalam pembahasan mandi. Kenapa? Dari maqasid yang empat itu, beliau mendahulukan mandi. Apa saja maqasid toharah? Al-wudu, al-guslu, tayamum, dan izalatun najasa. Kenapa beliau setelah membahas wudu dan mandi? Karena mandi ini adalah juga bagian daripada wudu. Maaf, karena mandi dan wudu ini satu jenis. Mandi itu, wudu itu mengangkatkan hadas, rafi'in lil hadas. Begitu juga mandi. Mandi mengangkatkan hadas. Seperti itu, kan? Walaupun sebetulnya wuduk itu bahagian daripada mandi. Karena nanti kan kita bahas bahwa hadas kecil itu masuk kepada hadas yang besar. Gitu kan? Al-hadathul asghar yang dari yutatal hadasul akbar. Sehingga orang yang mandi, nanti pembahasannya orang yang mandi wajib, itu dia enggak mesti berulang berwuduk lagi. Kalau memang tidak ada yang membatalkan ketika dia mandi, maka dia enggak mesti berulang berwuduk lagi. Maka dia bisa langsung sholat. Seperti itu. Maka beliau membahas tentang pembahasan al-guslu. Al-guslu, pembacaan dengan dhammah ghain, al-guslu, ini menurut fuqaha berbeda dengan menurut orang lughah. Menurut fuqaha, itu dengan dhammah ghain, al-guslu, itu maknanya adalah membasuh keseluruhan badan, al-guslu. Tapi dengan al-guslu, itu membasuh sebahagian badan atau selain dari badan. Ghuslu thawb, itu kan, ghuslu hatif, itu kan, ghuslu liat, rijil, seperti itu. Yang penting sebahagian atau selain daripada badan. Tapi kalau seluruh badan, para fuqaha mengungkapkan dengan al-ghuslu, dengan dhammah ghain. Sedangkan dengan menurut orang lughah, ya kan, menurut lughawiyun, menurut mereka fathah itu lebih afsah secara mutlak. Nah, gitu kan, menggunakan al-ghuslu seperti itu. Dan juga makna al-ghuslu itu adalah seperti yang kita bahas kemarin, perbedaan kata taharah, tuharah dengan tuharah. Masih ingat ya? At-taharah itu yang suci, bersuci, itu kan an-nadhafatu wal-khulus minal adnas, siyatan kanat kal anjasi au ma'nawiyatan kal uyubi. Ada yang kedua, ada at-taharah. Apa makna at-taharah? Air yang berlebih dari bejana. At-taharah yang sisa. Sisa dan masih ada bejana. Nah, gitu kan, saya berwudu di ember. Lalu sisanya itu disebut dengan tuharah. Nah, ya kan? Begitu juga di sini, kalau saya mandi, sisanya itu disebut dengan? Bisa disebut dengan al-ghuslu, yang ada di dalam tersebut. Yang dalam bejana tersebut yang kita gunakan untuk mandi. Begitu juga dengan at-tuharah. Tuharah mana yang kemarin? Contohnya adalah sidir, campuran, seperti itu. Jadi, ismun lima yudhafu ilaihil ma, seperti itu. Nama untuk disandarkan air. Umpamanya adalah kita mandi atau air tersebut, air mutlak disampurkan air sidir, campuran benda yang tahir, benda yang suci, itu kan, yang kita gunakan untuk membersihkan diri. Begitu juga di sini, umpamanya ada air sabun, gitu kan? Air sidir. Maka air sidir itu disebut dengan ghuslun atau thiharah kemarin. Sama di sini perbedaannya ghuslun, ghuslun dan ghuslun. Kemudian beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala al-ghuslu lughatan as-sayalanu. Mandi secara lughatan adalah as-sayalan, mengalir. Maksud daripada as-sayalan adalah al-isalah. Al-isalah, isalah maksudnya adalah ada perbuatan daripada seseorang. Karena as-sayalan itu kan mengalir sendiri. Hujan umpamanya kena badan kita itu as-sayalan namanya. Tapi kalau kita yang menuangkan itu adalah isalah. Nah, dalam bahasa ta'rif al-ghuslu secara bahasa itu disyaratkan fi'lul fa'il. Disyaratkan mesti ada perbuatan kita. Maka musannif atau Syekh Mustafa memaknakan kata as-sayalan dengan mana al-isalah. Al-isalah itu perbuatan kita yang mengalirkan sendiri. Nah, maka makna al-ghuslu secara lughatan adalah al-isalah. Ya, paham ya? Sedangkan makna secara syar'an adalah sayalanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusatin. Mengalirkan air kepada seluruh badan dengan niat makhsusatin, dengan niat yang tertentu atau niat khusus. Sayalanul ma'. Kalau tadi kita katakan dalam segi lughahnya itu adalah adanya perbuatan fa'il, isalah. Maka dalam syar'annya tidak disyaratkan fi'lul fa'il. Tidak disyaratkan juga qasdul fa'il. Tidak disyaratkan fi'lul fa'il. Ya kan, umpamanya Faris ini mandi hujan-hujan atau beliau berjalan lalu hujan. Beliau sedang janabah, sah mandinya langsung. Padahal beliau tidak ada perbuatan untuk sengaja menyiramkan air. Atau Khalid ini iseng pergi maraton sama Faris ke Sungai Nil lalu didorong lagi janabah, jatuh ke dalam Sungai Nil. Bisa niat langsung sah mandinya. Nah, seperti itu. Itu namanya as-sayalan. Jadi dalam ta'rif syar'i tidak disyaratkan perbuatan kita. Ya kan? Bisa orang memandikan kita, bisa. Nah, seperti itu. Itu maksudnya sayalanul ma'i ala jami'il badan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang makhsusah. Nanti ada niatnya yang akan kita bahas setelah ini. Sekalipun mandi sunnah juga butuh niat, ya kan? Sama kemarin siwak. Kalau kita bersiwak itu butuh niat. Kalau kita katakan dia itu kalau seandainya di luar wudu umpamanya kan butuh niat, atau terserah. Kalau kita mau bersiwak, maka dianjurkan, dibutuhkan niat. Kenapa? Karena siwak ini ibadah, dan ibadah butuh kepada niat. Maka berniat. Ketika bersiwak, maka berniat. Nah, seperti itu. Maka mendapatkan pahala. Itu definisinya. Kemudian, pembahasan kedua yaitu mujibatul ghusl, yang mewajibkan mandi. Ingat tak teman-teman, kemarin dalam pembahasan tentang wudu, apa urutan beliau oleh musannif pembahasan wudu? Beliau pertama membahas ya kan takrif daripada wudu. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang furudul wudu. Setelah furudul wudu membahas tentang mashul khufain. Setelah mashul khufain membahas tentang syurutul wudu. Kemudian syurutul wudu apa? Sunanul wudu. Kemudian makruhatul wudu. Kemudian nawaqidul wudu. Kemudian baru terakhir ma yarhamu alaman yantaqadu wudu'uhu. Jadi beliau mengakhirkan pembahasan nawaqidul wudu atau yang mewajibkan wudu. Nawaqidul wudu kemarin kita bahas dengan asbab. Asbab yang mewajibkan wudu atau yang disebut dengan ahdats. Ya kan? Itu disebut dengan itu sama itu satu barangnya. Nawaqidul wudu, sebab-sebab asbab yang mewajibkan wudu, kemudian hawa ahdats itu sama itu barangnya. Ya kan? Jadi yang mewajibkan mujibat, tujib yang mewajibkan dia berwudu apa saja? Itu yang kita yang disebutkan tadi. Bersentuhan, keluarnya mani, ya kan? Tidur dan keadaan tidak muakin tempat duduknya dan seterusnya. Maka ini yang disebut dengan mujibatul wudu. Beliau mengakhirkan pembahasan dari pembahasan fardu dan yang lainnya. Tapi dalam pembahasan mandi beliau dahulukan. Coba lihat, beliau katakan mujibatul ghusl. Ya kan? Berbeda dengan apa yang beliau buat dalam pembahasan wudu. Kenapa? Karena dalam pembahasan wudu, coba perhatikan. Karena dalam pembahasan wudu itu karena dalam pembahasan mandi tidak bisa kita tasawurkan adanya mandi kecuali ada sababnya dahulu. Jadi dalam pembahasan mandi mesti ada sebab, maka baru aja ada mandinya. Tapi dalam pembahasan wudu itu bisa kita tasawurkan adanya wudu sebelum adanya yang mewajibkan wudu. Saya ulangi. Dalam pembahasan mandi tidak ada yang mewajibkan mandi kecuali ada sababnya dulu. Ada sabab taqaddam dahulu baru kita wajib mandi. Sehingga mujibatnya itu mesti terdahulu dulu. Janabah maka wajib mandi. Pergi sholat Jumat baru mandi, wajib mandi. Ikan mau pergi sholat Jumat maka wajib mandi. dan seterusnya. Tapi dalam pembahasan wudu bisa kita tasawurkan adanya perbuatan, adanya kita berwudu tanpa dihulu oleh sebab. Biasanya kan sebabnya hadas. Tapi ada kok tasawurnya kita berwudu tanpa disebut dulu sebab. Dalam satu surah umpamanya, istri Faris melahirkan. Amin. Istri Faris melahirkan. Melahirkan itu, melahirkan ketika sedang umroh umpamanya. Faris umroh bersama istrinya, lalu melahirkan istrinya. Ketika melahirkan istri beliau ini, saking bahagianya Faris ingin membawanya tawaf. Syarat anak ini tawaf, dia mesti berwudu dahulu. Maka si Faris mewudukan anak ini untuk tawaf. Kan seperti itu. Dan sah itu kemarin kita bahas. Ya kan? Sah anak, kalau mereka tawaf, mesti diwudukan dahulu. Apakah anak ini berhadas? Kita belum mengetahui apakah ada keluar sesuatu dari kubul atau duburnya. Apakah dia bersentuh dengan ajnabi, ibunya, mahramnya, ya kan? Apakah dia itu kita hitung sebagai muhdis? Hah? Karena kita belum mengetahui ada sesuatu yang keluar daripada salah satu dua jalan umpamanya. Maka kita katakan dia ini dihukumi dalam hadis, berhadas. Dia bukan berhadas tapi hadas secara hukmi. Namanya muhdis hukman. Orang yang berhadas dalam keadaan secara hukmi, indah hakikatan. Ya kan? Maka wajib kita wudukkan dia. Padahal sebelum itu belum ada sebab yang mewajibkan dia untuk berwudu. Nah, maka dalam pembahasan wudu ada tasawur kita atau bisa ditasawurkan sesuatu yang mana kita berwudu sampai dulu sebab. Tapi dalam pembahasan mandi tidak mungkin. Mesti ada sebab maka baru kita dulu untuk mandi. Nah, itu kan? Apa contohnya? Pergi sholat Jumat. Mau pergi sholat Jumat maka mandi dulu. Nah, seperti itu. Ada sebabnya. Maka beliau pembahasan beliau dahulukan pembahasan mujibatul ghusl. Mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ada 6. Apa maksud dari mujibatul ghusl? Maksudnya adalah kalau seandainya ada salah satu dari yang 6 ini maka wajib mandi. Itu maksud mujibatul ghusli. Ada salah satu, apakah wajib terkumpul yang 6 ini nanti? Tidak. Ada salah satunya maka wajib mandi. Paham enggak? Itu maksud dari mujibatul ghusl, artinya tujib, yang mewajibkan. Yang pertama adalah idajul hasyafati fil dzakar fil farji, memasukkan hasyafah fil farji. Memasukkan hasyafah fil farji. Hasyafah ini apa nih? Hasyafah ini ra'su dzakar, muqaddamu dzakar, ya kan? Kepala dzakar. Itu hasyafah. Makanya nanti dalam pembahasan khitam, khitan yang diangkatkan itu kan kulfah. Kulfah itu jildun yaghatta bi al hasyafah. Jildun yang menutupi hasyafah. Kan itu yang diangkatkan. Kalau itu diangkatkan maka itu tinggal hasyafah namanya, muqaddamu dzakar, ya kan? Nah, ini ketika beliau mengatakan ilaj. Apa makna daripada ilaj ini? Wuluj atau dukhul. Jadi maksud daripada masuknya hasyafah ke dalam faraj, ya kan? Hasyafah laki-laki kepada ke dalam faraj, baik faraj ini adalah kubul atau dubur. Karena beliau mengatakan faraj, ya kan? Maka mutlak mananya kubul dan dubur, yang depan atau belakang. Maka maksud daripada ilajul hasyafah adalah masuknya, bukan berarti sengaja. Karena ilaj itu kan timbangannya if'al, ya kan? Muta'addi, ada kesengajaan. Tapi enggak, maksud daripada ilaj di sini adalah wuluj, baik dengan syahwat maupun dengan tidak dengan syahwat, baik dengan sengaja pun tidak dengan sengaja, ya kan? Cak mama cakap umpamanya ada seorang suami tidur, lalu istrinya iseng dimasukkannya, ya kan, zakar suaminya ke dalam farasnya. Wajib enggak mandi? Wajib mandi, karena al-ibrah adalah bil wuluj, tidak dengan al-ilaj. Paham enggak? Jadi yang jadi patokan adalah masuknya, bukan berarti memasukkan. Nah, seperti itu. Baik dengan syahwat, baik dengan sengaja maupun tidak dengan keduanya. Asalkan masuk maka wajib mandi, ya kan? Yang wajib tersebut adalah hasyafah. Maka selain hasyafah tidak wajib. Apa hasyafah? Muqaddamu dzakar tadi atau ra'su dzakar, ya kan? Sekalipun panjang hasyafahnya. Umpamanya 90% daripada zakarnya hasyafah semua. Ya kan? Umpama. Maka kalau seandainya masuk sebahagian maka belum wajib mandi. Tapi kalau udah masuk semuanya baru wajib mandi. Paham enggak? Mesti wajib masuk semuanya. Bagaimana kalau seandainya seluruh zakarnya hasyafah saja? Ini hukum ini. Gimana kira-kira? Nah, maka dia kita ambil patokan kepada orang yang sama dengan dia umpamanya, dengan orang yang memiliki zakar biasa. Orang memiliki zakar biasa umpamanya hasyafahnya itu anggaplah seperempat daripada zakarnya, hasyafahnya. Maka diperkirakan kalau masuk seperempat daripada hasyafah semuanya tadi, maka wajib mandi. Paham enggak? Nah, seperti itu. Itu bagi orang yang hidup biasa, orang yang laki-laki al-wadih, yang wadih. Ada enggak laki-laki yang tidak wadih? Yang muskil, ada khunsa umpamanya. Khunsa ini definisinya kalau dalam fikih itu orang yang memiliki dua zakar, ya kan, berfungsi keduanya. Atau muskil ya, karena itu kan muskil. Mana yang laki-laki atau perempuan? Karena kalau kita katakan laki-laki, dia juga haid umpamanya dari yang keluar tanpa perempuannya, ya kan? Kalau kita kena ketakaran perempuan, dia juga keluar maninya seperti itu. Ini namanya muskil. Maka kalau seandainya ada khunsa muskil atau khunsa seperti itu, memasukkan khunsa ini, ingat ya, yang punya dua jenis kelamin, kan laki-laki dan perempuan. Dimasukkannya, ya kan, jenis kelamin laki-laki ini kepada perempuan umpamanya, kepada kubul perempuan. Ya kan? Kepada kubul perempuan. Maka tidak wajib mandi bagi dia, mulij yang memasukkan si khunsa, dan tidak pula bagi mulaj, bagi si perempuan yang dimasukkan itu. Kenapa? Karena tidak wadih. Karena ada kemungkinan, ada ihtimal, bahwa yang dimasukkannya ini adalah zaid. Karena tidak mungkin ya, mesti ada salah satu, nanti kalau dia sudah balik, mesti dihukumi ya salah satu daripadanya itu. Oh ini laki-laki atau perempuan, seperti itu. Ya kan? Karena ada ihtimal. Ihtimal bahwa ini yang dimasukkan ini adalah zaid. Kalau zaid itu seperti yang kata biasa, seperti masukkan jari. Apakah wajib dengan masukkan jari mandi? Tidak. Masukkan apa nama anggota yang lain seperti itu. Nah, ya. Maka kalau seandainya maka syarat daripada hasyafah ini adalah hasyafah dari laki-laki yang wadih, yang jelas kelaki-lakiannya, jelas laki-lakinya. Ya kan? Kalau laki yang tidak jelas, maksudnya khunsa tadi, maka tidak wajib baik bagi mulij maupun bagi mulaj. Begitupun kalau dimasukkannya ke dalam dia sendiri, apa namanya, ke dalam farajnya sendiri. Si maaf mungkin kalau seandainya si apa namanya khunsa ini masukkan yang laki-lakinya ini apa namanya, yang syafahnya ini, yang zakarnya ini ke dalam farajnya. Dia punya dua faraj, ya apa namanya, dua punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dimasukkannya laki-laki ke perempuannya. Juga enggak wajib mandi. Nah, seperti itu. Itu syaratnya. Jadi syarat yang pertama adalah mesti seluruh hasyafah. Kalau orang yang tidak punya hasyafah gimana? Terpotong umpamanya. Ya kan? Maka diperkirakan. Diperkirakan seperti dia punya hasyafah kepada orang hasyafah biasa. Kalau seandainya hasyafah di zakar biasa adalah seperempat, maka wajib dengan seperempat itu. Ya kan? Wajib mandi seperti itu. Fil farji, yaitu di faraj. Faraj ini maksudnya adalah faraj asli. Ya, faraj asli, baik kubul maupun dubur. Baik kubul maupun dubur. Beliau memutlakkan faraj. Baik faraj di sini, faraj adami maupun ghair adami. Ya kan? Maaf, aku cakap umpamanya dong gila. Ya, maksudnya gila mental umpamanya kan. Di setubuhnya, hewan, wajib mandi bagi dia. Bagi dia, bukan bagi hewan. Hewan tidak wajib mandi. Wajib mandi bagi dia. Ya kan? Di tubuhnya ikan, di tubuhnya yang lain, wajib mandi bagi dia. Umpama. Atau jin. Karena bahasanya di sini farji, maka mutlak di sini kata Syekh Mustafa. Teman-teman yang hadir dari kemarin, ya kan, ingat ya. Bahimah, adami maupun jin. Ya kan? Ada enggak orang menikah dengan jin? Khilaf, ya kan, dalam mazhab kita khilaf. Itu yang pertama. Jadi maksud daripada ilajul hasyafati fil farji adalah masuknya, bukan berarti ada kesengajaan masuknya, baik dengan kesengajaan maupun tidak dengan kesengajaan, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, baik inzal maupun belum inzal. Jadi syaratnya tidak mesti inzal, baik dengan pakai pembatas maupun tidak ada pembatas, bahkan walaupun tebal pembatasnya. Apa nama pembatas itu? Nah, itu maksudnya, ya kan? Walaupun tebal, maka wajib mandi. Walaupun tidak keluar maninya, wajib mandi. Jadi maksud daripada ilaj di sini adalah mutlak wuluj, mutlak masuk. Asalkan masuk, maka wajib mandi. Ya kan? Kalau bahasa dalam kitab Matan Bisuja, iltiqa al-khitanaini. Bertemu dua khitan. Maksudnya berjima di sana. Bukan berarti bertemu saja, wajib mandi. Tidak. Kalau bertemu saja, belum mandi, wajib mandi. Itu kan istilahnya majaz, ya kan? Kiasan ya, kinayah. Karena Rasulullah SAW itu tidak mungkin langsung berterus terang. Dalam hadis kan dikatakan iltiqal khitan yujubul ghusl, seperti itu kan. Tidak mungkin Rasulullah berterus terangan mengatakan berjima seperti kita kan tidak tahu malu. Rasulullah tahu malu. Yang kedua athani khurujul mani. Yang kedua adalah syaratnya yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani, keluarnya mandi. Tapi syarat keluar mani ini pertama adalah yakin dia keluar daripada hasyafah. Yakin keluar daripada hasyafah. Paham enggak? Yakin keluar daripada hasyafah. Maaf, contoh, ya kan? Ada seorang pemuda menghayal, ya kan? Menghayal, ya gitu kan? Lalu inzal, keluar maninya. Masuk inzal itu terasa dia keluar maninya. Tapi sebelum keluar daripada hasyafahnya, diikatnya hasyafahnya, umpamanya. Udah keluar enggak hasyafahnya keluar enggak maninya itu dari hasyafahnya? Belum, maka belum wajib mandi. Jadi syaratnya keluar daripada hasyafah. Buruzuhu anil hasyafah. Mesti keluar daripada hasyafah ini. Itu syaratnya. Ya kan? Tapi dengan demikian, kalau seandainya orang pertama kali keluar mani dan demikian, lalu diikatnya, dia telah baligh. Walaupun belum keluar. Nah, tapi kalau untuk mewajibkan mandi, umpamanya kan yang sifulan tadi, diikatnya. Terasa dia mau keluar, diikatnya. Dia belum wajib mandi. Boleh dia bawa sholat kemanapun. Diikatnya. Tapi kalau udah terbuka ikatannya, keluar, wajib mandi ketika itu. Paham tak? Ini dengan ingat, ini itu maknanya. Syarat yang itu syarat bagi laki-laki. Kalau syarat bagi perempuan, mani bagi perempuan bagaimana? Syarat mani bagi perempuan adalah keluarnya dia, ya kan, dari zahir farajnya. Zahir farajnya bagi si bikir, bagi si orang yang masih perawan. Jadi kalau si bikir, ya kan, teman-teman kemarin ingat ya, yang membatalkan wudu adalah menyentuh faraj adami. Menyentuh faraj adami, masu farjil adami. Bibatinil rohati au asobihi. Dengan batin rohah. Kemarin kita katakan kalau menyentuh faraj adami laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Jadi kalau ibu-ibu itu mencebokkan anaknya, batal itu wudunya. Ya, batal wudunya. Yang perempuan kemarin ingat teman-teman, yang batal kita menyentuhnya itu yang mana? Yang multaqa asyufratain, kalau bahasa Syekh Mustafa multaqa asyufratain, ya kan, multaqa asyufratain. Artinya kalau yang di luar disentuh kan enggak batal itu. Betul enggak? Kalau di luar dibatul sama. Tapi kalau yang di dalam ini disentuh maksudnya multaqa nih, yang paham yang multaqa? Yang bertemu. Ya, yang bertemu. Tapi kalau yang di dalam disentuh batal enggak? Enggak batal, seperti menyentuh daging itu. Itu enggak batal. Gimana suruhnya itu? Contoh. Maaf cakap contoh. Seandainya kan mungkin pakai sarung tangan di sini, ya kan? Pas masuk di dalam sarung tangan mungkin kebuka sarung tangan itu bisa sentuh di dalam. Maka tersentuh dari dalam maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu tersentuh multaqonya. Nah, ini dan ini samping lingkaran semebi bibirnya kalau bahasanya multaqo syafaratain. Kalau luar ini enggak batal. Ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya keluar mani itu sampai keluar di sini, keluar daripada bibirnya, maka wajib mandi bagi si perempuan ini. Itu kalau dia itu masih perawan. Tapi kalau dia itu sayyib, sudah menikah umpamanya, ya kan? Maka syaratnya nanti adalah sampai kepada tempat yang wajib dia basuh ketika istinja. Karena perbedaan bikir dengan sayyib ini, bikir ini kalau duduk dia masih tetap rapat. Kalau yang sayyib, ya, yang sudah menikah umpamanya, dia kalau jongkok itu ada terbuka sedikit. Ada terbuka sedikit. Nah, kalau sudah sampai ke sana, keluar ke sana, maka wajib mandi. Walaupun belum keluar seperti keluarnya si bikir tadi. Sampai keluar daripada tadi. Ya, paham tak? Insya Allah paham ya. Kemudian yang dimaksud dengan mani di sini adalah seperti pembahasan tentang wudu kemarin. Yaitu mani dia sendiri dan keluar pertama kali. Mani dia sendiri dan keluar pertama kali. Maka kalau mani orang lain, maka tidak wajib mandi. Atau mani yang keluar dua kali, maka tidak wajib mandi. Pertama, mesti mani dia sendiri. Ya, mani dia sendiri. Kalau mani orang lain, maka tidak wajib mandi. Paham tidak mandi orang lain? Contoh. Ini karena uzur kemarin nih. Ya kan, contoh. Ya kan, si istri memasukkan, ya apa namanya, mani suaminya ke dalam faraj umpamanya. Lalu nanti setelah dia mandi umpamanya, kalau dia wajib mandi, keluar mani lagi. Maka enggak wajib mandi bagi dia. Karena yang keluar itu faraj. Contoh si istri berjima dengan suami. Setelah berjima lalu mereka mandi wajib. Setelah mandi wajib ternyata keluar lagi mani dalam dari faraj perempuan ini, dan yang keluar itu adalah mani si suaminya, maka enggak wajib mandi. Paham ya? Kemarin bukannya ada dua juga. Itu dari dubur umpamanya. Kalau di watoi dari dubur. Kalau itu diwatoi dari dubur. Yang kedua, kalau seandainya dia itu diwatoi dari kubul. Nah, diwatoi dari kubul. Maka kita lihat apakah dia itu bersyahwat ketika diwatoi atau tidak. Ya, bersyahwat ketika diwatoi atau tidak. Tidak bersyahwat umpamanya anak kecil. Anak kecil yang diwatoi. Maka tidak wajib mandi bagi dia. Tidak wajib mengulang mandi maksudnya. Tidak wajib mengulang mandi ketika keluar nanti. Atau bersyahwat ketika itu. Ya, bersyahwat maka wajib mandi. Yang tidak bersyahwat umpamanya adalah menyetubuhi. Umpamanya menyetubuhi istri yang lagi tidur umpamanya. Ya kan? Wajib tidak mandi. Wajib mandi. Tapi ketika setelah saya mandi, keluar nanti apalagi mani daripada faris perempuan ini umpamanya. Mani laki-laki ini. Keluar dia lagi umpamanya. Ya kan? Nah, maka tidak wajib mandi. Kenapa? Karena keluarnya dia apa namanya melalui bukan maninya sendiri dan keluarnya tidak dengan syahwatnya. Nah, tidak dengan syahwat kan dia tidur. Tapi ketika tadi dia keluar dengan syahwat, maka wajib dia mandi. Dalam keadaan sadar dia disetubuhi maka wajib mandi. Paham ya? Paham enggak? Kalau enggak paham tanya, ini masalah hukum. Itu syaratnya ya. Syaratnya mesti maninya itu adalah mani dia sendiri. Yang kedua, al-kharij minhu awalan. Yang keluar pertama kali. Maka yang keluar kedua kalinya tidak wajib mandi. Ada keluar maninya, lalu diambilnya disuntikin ke dalam lagi. Keluar lagi. Maka tidak wajib mandi. Karena itu mani yang keluar dalam kedua kalinya. Bukan keluar yang pertama kali. Ya? Paham insyaAllah ya? Jadi yang dimaksud di sini adalah keluarnya mandi itu mewajibkan mandi. Baik keluarnya itu dengan ada hasyafah atau tidak. Dengan masuknya syafa atau tidak terserah apa namanya dengan takhayul dengan berpikir umpamanya ya kan mengkhayal lalu keluar mani wajib mandi ya kan begitu juga dengan dukhul jadi dukhul itu mutlak baik dengan keluar mani atau tidak baik dengan syafa atau tidak syahwat nah, jadi ada apa namanya ada nisbah antara dua-dua ini antara keluar mani dan antara dukhulul hasyafah. Jadi masuk keluar mani ini baik dengan dukhul hasyafah, baik dengan jima maupun dengan tidak jima. Asalkan keluar mani bagaimanapun caranya. Baik dengan cara yang biasa maupun dengan tidak cara yang biasa. Yang cara biasa umpamanya dengan berjima, ya kan? Keluar mani, ya kan? Maupun dengan tidak cara biasa. Dengan tidak cara biasa umpamanya pecah tulang sulbinya, keluar mani. Umpamanya kan wajib mandi. Itu tidak biasa. Ya kan? Atau perempuan umpamanya pecah juga taraibnya. Taraib itu nih dekat dada ini. Pecah itu keluar mani perempuan mau wajib juga mandi nah, itu kan dengan catatan tempat mani yang biasanya tertutup umpamanya dan yang dimaksud dengan dukhul hasyafah mutlak juga baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja baik inzal maupun tidak inzal maka wajib mandi ya jadi khurujul mani itu yang disebut dengan khurujul mani jadi maksud dengan khurujul mani adalah buruzu keluarnya dia ya kan buruzu ya kan ila kharijal hasyafah keluarnya dia dari kharij syafa bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan keluar dari muntaqah syufratain tadi, ya kan? Kalau bagi itu bagi perempuan yang bikir. Kalau perempuan yang thayyib keluarnya dia kepada tempat yang wajib dibasuh ketika diistinja. Nah, ya kan? Jadi, kemudian apa ciri-ciri mani itu? Bagaimana kita mengenal mani? Salah satu daripada yang tiga. Enggak mesti terkumpul yang tiga-tiganya. Coba perhatikan, enggak mesti terkumpul ketiga-tiganya. Salah satu saja maka wajib mandi. Ya? Perhatikan ya, akan ada teki-teki nanti. Jadi mesti salah satu saja. Tidak mesti tiga-tiganya. Syarat yang pertama itu adalah keluar dengan cara tadafuk. Cuma dengan tadafuk. Tadafuk itu duf'ah-duf'ah. Ya kan? Tidak seperti kencing. Kalau baul, keluarnya kan habis. Ya kan? Kalau mani, keluarnya tadafuk. Duf'ah-duf'ah. Nah, seperti itu. Kalau keluarnya duf'ah-duf'ah, maka itu mani. Wajib mandi. Ya? Yang kedua adalah dengan diiringi ladzah ma'a khuruji. Ketika dia keluar diiringi ladzah. Ya kan? Kalau sesuatu yang keluar tapi tidak diiringi ladzah, maka tidak mani. Madzi umpamanya. Madzi itu tidak diiringi dengan kelezatan. Ya kan? Tapi kalau mani diiringi dengan kelezatan, maka itu adalah mani. Syarat yang kedua adalah jadi syarat yang kedua adalah keluar dengan ladzah. Sekalipun dia tidak tadafuk. Ada tidak keluar mani itu dia tidak dafuk? Mungkin dengan karena sedikit dia tidak tadafuk. Dia tidak dafuk. Hanya sedikit, hanya sekali umpamanya. Wajib juga mandi. Kalau dia itu keluarnya dengan ladzah, bil ladzah. Ada merasa kenikmatan. Kemudian yang ketiga adalah baunya, melihat dari baunya. Ya, baunya. Jadi baunya itu bau yang khas, ya. Kalau dia itu kalau dia itu basah, baunya seperti bau, kalau bahasa dalam kitab itu seperti rihil ajin. Daqiq itu? Tepung, terigu, tepung dari apa umpamanya tepung dari apa? Tepung orang Mesir. Gandum, tepung gandum umpamanya. Tepung gandum kalau dikasih air, itu seperti itu baunya kalau basah. Atau mudahnya lah seperti klorok, bau klorok, atau klorok. Seperti bau klorok, pemutih. Pas persis bau itu. Kalau dia itu basah. Proxy apa namanya? Prokli. Klorok lah, yang penting klorok. Iya kan, klorok. Dia jenisnya jenis klorin, semua jenis klorin baunya sama, ya kan? Itu ketika dia basah. Kalau dia kering seperti bau putihan telur. Kalau udah kering seperti bau putihan telur, agak-agak anyir, ya kan? Kalau baunya seperti ini, maka dia itu mani. Ya kalau dia itu mani. Walaupun keluarnya tidak dengan lazah, walaupun keluarnya tidak tadafuk, kalau baunya seperti itu maka dia mani. Paham enggak? Maka syaratnya salah satu dari yang tiga ini. Imma keluarnya tadafuk, amma keluarnya dengan lazah ma'akhruji, maka keluarnya salah baunya seperti bau klorok kalau dia itu basah, atau bau putih telur kalau dia itu kering. Kalau ada salah satu ini maka mani. Paham enggak? Paham. Bagaimana kalau seandainya keluar sesuatu bitadafuk tapi warna-warna darah? Mani. Hah? Mani itu enggak? Hah? Maka mani. Kenapa? Karena keluar bitadafuk. Walaupun keluar seperti darah, warna merah atau warna hitam tapi keluar bitadafuk, maka itu dihukum dengan mani. Hijau umpamanya. Terserah. Enggak usah bayangkan. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya seorang itu ragu bangun tidur umpamanya, ini mani atau madi atau wadi ini? Ya ragu dia, syak gitu, karena dicium pun tidak ada bau lagi atau dia lagi corona kan, nggak bisa mencium baunya kan? Lazahnya nggak tahu karena dia bangun tidur, ya kan? Seperti itu. Tadafungnya nggak tahu, apalagi tadafung nggak tahu, dan juga nggak ada CCTV rumahnya. Ragu dia, maka dia boleh memilih. Walaupun milihnya dengan syahwat. Oh dia pilih, mazi aja lah, bisa dicuci langsung, bisa sholat. Gitu kan? Oh atau mani sajalah, boleh. Kalau mani, wajib mandi. Kalau mazi atau wadi, maka hanya basuh dan berwudu, seperti itu. Boleh dengan syahwat. Bahkan boleh dia rujuk dari pilihannya. Dia tadi milih, mani pokoknya. Mungkin wajib mandi. Sebelum dia mandi, ternyata pengajian sudah mulai. Oh, ini enggak sempat mandi ini. Wadi aja lah gitu, atau mazi saja. Boleh, maka pilih. Maka cuci, kemudian setelahkan berwudu. Paham tak? Kalau itu ragu. Ya. Itu yang kedua, yaitu keluaran mandi. Yang ketiga, yaitu al-haidu, haid. Apakah haid mewajibkan mandi? Tidak, maksudnya adalah inqita'ul haid. Terputusnya haid, berhenti haid dulu, baru wajib mandi. Kalau orang yang haid, mandi dia haram dan berdosa. Orang yang haid, ketika dia haid sendiri, mandi dengan niat ibadah, haram hukumnya, dan dia berdosa. Kecuali nanti, boleh dianjurkan juga atau boleh dia mandi bagi perempuan ini umpamanya untuk menghadiri sholat id. Menghadiri sholat id nanti dianjurkan juga perempuan yang haid untuk mandi. Seluruh orang yang ingin sholat id atau yang tidak ingin, asalkan hari id itu dianjurkan mandi, karena hari id itu gunanya untuk lizina, untuk litazayun, mandinya untuk bersih-bersih, seperti itu, ya kan? Berbeda untuk Jumat. Untuk menghadiri Jumat untuk laki-laki. Maka orang yang tidak ingin menghadiri Jumat tidak dianjurkan untuk mandi Jumat nanti. Tapi kalau untuk Id, baik dia tidak pergi Id maupun hanya di rumah seperti itu, atau pergi Id, maka disunahkan dia untuk mandi Id nanti. Nanti dalam pembahasan Aghsalul Masnunah kita bahas. Ya kan? Maka kalau seandainya si perempuan ini, ya kan, ingin menghadiri Id umpamanya, kan dianjurkan perempuan menghadiri Id di luar seperti itu, ya kan? Maka dianjurkan dia mandi. Mandi ya. Kemudian untuk masuki Makkah umpamanya, untuk ihram, maka dianjurkan juga walaupun dia haid. Kemudian syarat yang keempat, yang mewajibkan keempat adalah an-nifas. Maksudnya nifasnya adalah terputusnya darah nifas. Kalau ketika darah nifas itu tidak boleh mandi, ya kan? Tapi syarat darah nifas ini dulu? Atau darah ini apa dulu? Apa darah haid itu? Darah kotor. Jadi darah haid ini maksudnya darah jibillah, damun jibillatin, ya kan? Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Keluar dari pangkal rahim perempuan. keluar dari pangkalan perempuan ala sabili sihah. Jadi jangan katakan perempuan yang haid itu perempuan sakit, bahkan perempuan yang tidak haid perempuan yang sakit. Ya, perempuan yang haid itu tanda perempuan itu sehat, ya kan? Fi auqatin makhsusatin, keluarnya dalam waktu-waktu yang tertentu. Nanti kita bahas dalam pembahasan haid. Itu darah haid. Kalau darah nifas adalah darah yang keluar akibat wiladatin, yang keluar setelah melahirkan. Tapi syaratnya setelah melahirkan itu adalah batasannya 15 hari. Jadi dalam jangka 15 hari keluar darah itu darah nifas. Walaupun darah hari pertama tidak keluar, melahirkan sekarang tidak keluar. Hari keluar tidak keluar. Hari 10 keluar, itu darah nifas. Tapi kalau hari 16 keluar, maka itu darah haid itu. Paham tidak? Jadi keluarnya dalam batasan 15 hari. Tapi kalau sudah lebih 15 hari, maka itu darah haid lagi, bukan darah nifas. Paham ya? Maka kalau keluar seperti itu dan terputus, maka dia wajib dia mandi. Ya, wajib dia mandi. Kemudian yang kelima, yang mewajibkan mandi adalah al-wiladatu. Ya? Al-wiladah, melahirkan. Ya, melahirkan. Walaupun melahirkannya tanpa ada basah, umpamanya. Ada enggak melahirkan tanpa ada batas, basah? Walaupun kesar, tetap wajib mandi. Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan melahirkan, mutlak melahirkan. Baik dengan basah atau tidak. Mau di tempat biasa atau tidak. Apa tadi, melahirkan apa tadi? Sesar tadi, wajib mandi. Jadi yang dimaksud dengan luar ini, mutlak melahirkan. Ya kan? Kenapa coba anak yang keluar itu, yang tidak ada basah itu mewajibkan mandi? Karena dia serupa dengan mani, karena terbentuk dari mani. Ya kan? Terbentuk dari mani, antara dua mani dicampurkan lalu menjadilah sebuah anak. Ya kan? Maka keluarnya itu seolah-olah seperti keluar mani. Keluar mani tadi mewajibkan mandi. Nah, seperti itu. Maka keluar anak, walaupun tanpa ada basah, walaupun bila balalin, tapi itu kan jarang sekali. Pasti ada basah. Pecah tubannya langsung basah, ya kan? Maka wajibkan mandi. Ya. Ini walau, ini iftiradi. Fikih itu selalu seperti itu, teman-teman. Walau-walau, ini artinya kalau seandainya memang ada, begini hukumnya. Walaupun tidak ada waqi'nya, ya kan? Jarang sekali, yang lahir itu pasti ada basah. Ya kan? Nah, jadi, wiladah ini maksudnya adalah faragh rahimin walad. Ya, selesai, bersihnya rahim perempuan daripada anak. Berapapun anaknya, seorang punya anak atau anak kembar 10 umpamanya. Kalau lahir anak pertama, apakah sudah mewajibkan mandi? Belum, tapi mewajibkan wudu kalau dia mau sholat. Keluar satu, istirahat dulu mau sholat umpamanya. Wajib berwudu, karena keluar suatu dari dua jalan. Tapi belum wajib mandi. Kenapa? Karena belum kosong rahimnya. Jadi yang masuk wiladah ini kosong rahimnya. Ya kan? Kosong rahimnya. 10, mesti lahir ke 10 dulu baru wajib mandi. Kalau belum kosong, belum wajib mandi. Ya? Kalau anak kembar gitu kan, sekarang keluar, lalu nanti sore lagi keluar gitu. Belum ada wajib mandi. Kalau mau sholat, berwudu aja. Karena keluar salah satu dari dua jalannya. Ya? Dan sekalipun yang keluar itu adalah mudghah dan alaqah. Kan penciptaan kita itu dari nutfah, kemudian mudghah, kemudian alaqah. Sekumpal darah, sekumpal daging. Walaupun sekumpal daging. Nah, seperti itu kan. Yang kata dokter umpamanya, ya ini manusia nih, memang manusia tapi keguguran umpamanya, wajib kita mandi, wajib kita yang mandi, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam wajib mandi adalah al-mautu, mati. Jadi mati wajib mandi, maksudnya wajib memandikan bagi kita orang muslim. Bagaimana itu wajib nak mandi? Kan tidak ada taklif lagi, ya kan? Bagaimana kalau seandainya mayat itu memandikan dirinya sendiri? Karomatan. Mungkin tidak secara klan. Mungkin tidak mustahil senang kelihatan. Syekh Ahmad Badawi, umpamanya dalam Bajuri diceritakan itu. Syekh Ahmad Badawi. Ahmad Badawi. Yang kita pergi ziarah ketemu beliau. Itu diceritakan beliau memandikan diri sendiri. Karomatan. Boleh. Maka telah gugur juga kewajiban bagi kita. Walaupun ada khilaf di sana ya. Nanti dalam pembahasan jenazah kita bahas. Jadi yang kedua adalah mati. Syaratnya adalah yang mati itu adalah orang muslim dan dia tidak syahid dan tidak keguguran. Ini syaratnya. Muslim, tidak syahid dan tidak keguguran. Jadi kalau seandainya ada yang mati itu adalah kafir, maka tidak wajib memandikannya, tapi boleh memandikannya. Tidak wajib, tapi boleh. Ya. Jadi syarat pertama mesti muslim. Yang kedua adalah dia tidak syahid. Kalau syahid, maka tidak wajib memandikannya, Faris. Ya kan? Kalau syahid tidak wajib memandikannya, maka wajib mengkafani dengan kain kafan, dengan kain yang digunakannya berperang itu, kemudian dikuburkan. Kenapa tidak disolatkan? Karena syarat solat kemarin kita katakan syarat solat mesti dimandikan. Maka kalau ada mayat yang tidak disolat, tidak dimandikan dulu, maka tidak tidak boleh disolatkan atau tidak wajib disolatkan. Maka dulu kita katakan kalau ada bencana ini 100 orang di ruang Indonesia ini jatuh umpamanya, ya kan, ada 100 orang di sini mati semuanya itu dan tidak sempat memandikan karena saking ramainya umpamanya kan, atau roboh derosah ini mati semua orang di sini, kalau saking ramai gimana mengandikan, maka disemper air gitu, tidak mungkin gitu kan. Ah, maka tidak wajib disolatkan, wajib dikafani dan dikuburkan saja, karena mereka tidak dimandikan. Syarat disolatkan itu adalah dimandikan. Ya. Jadi si syahid ini hanya dikafani dengan pakaiannya perangnya itu dan dia dimakamkan, nah, dikuburkan seperti itu. Siapa yang masuk syahid ini? Syahid di sini adalah syahidul ma'rokah, orang yang berperang di jalan Allah. Maka syahid ini ada pembagiannya, ada syahid namanya syahid dunia, ya kan? Syahid dunia ini itulah orang yang syahidul ma'rokah yang pergi berperang. Walaupun niatnya bukan karena Allah Ta'ala, niatnya untuk disebut dia pemberani, atau niatnya supaya, ya kan, gagah-gagahan, ya kan, supaya diangkat derajatnya jadi apa namanya, panglima apa namanya gitu kan, maka tetap dia itu tidak diwajib dimandikan, hanya dikafani dan hanya dikuburkan seperti itu, ya kan. Jadi maksud dari syahid di sini adalah syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Jadi syahid dunia tadi adalah maksudnya syahid dunia, syahid yang secara zahir berperang untuk jalan Allah, tapi hatinya untuk riya umpamanya, untuk ingin mendapatkan pujian dari orang. Ini namanya syahid dunia. Ada yang kedua syahid dunia akhirat. Jiwanya tujuannya berperang adalah untuk jalan Allah, mati di jalan Allah. Ah, ini syahid dunia akhirat. Dua-dua jenis ini, syahid dunia akhirat atau syahid dunia, tidak boleh dimandikan dan hanya dikafani dengan kain yang dia mati tersebut, kemudian dikuburkan. Paham ya? Syahid dunia akhirat. Ada yang ketiga namanya syahid akhirat. Syahid akhirat ini banyak ini. Syahid akhirat ini maksudnya secara hukum dunia kita hukumi dia seperti orang mati biasa, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dimakamkan, seperti itu. Tapi secara akhirat dia nanti dapat pahala syahid. Banyak itu. Talibul ilmi itu syahid akhirat. Walaupun mati dalam keadaan dia tidur di ranjang, tidak dalam keadaan menuntut ilmu, mati ketika dia sedang masak, sedang melakukan perjalanan, ya kan? Artinya tidak dalam keadaan proses menuntut ilmu umpamanya, tidak dalam keadaan belajar seperti ini, tapi mati dalam keadaan belajar ini mulia sekali. Mati umpamanya. Tidur itu mau tatan sezirah itu namanya. Dimandikan karena dia syahid syahid akhirat. Jadi syahid akhirat itu banyak. Kayak gini anunya, kaidahnya. Syahid akhirat itu orang yang menderita di dunia. Orang menuntut ilmu itu penderitaan luar biasa. Karena bergadang belajar, bisa dia mendengarkan kajian, bergadang menuntut ilmu, seperti itu talib ilmu. Maka ada talib ilmu, kalau tidak ada bergadang menuntut ilmu itu bukan talib ilmu. Nah, seperti itu. Bergadang menuntut ilmu, belajar, lalu fokus seperti itu. Kalau dia meninggal, ya kan, maka meninggal dia syahid dalam akhirat. Artinya kalau orang syahid dalam akhirat itu nanti dia berhak menyelamatkan 70 keluarganya. Sefulan keluarga saya, surga, sefulan surga, surga masuk surga. Bisa dia menyelamatkan semuanya itu. Khalid juga teman saya masukkan surga ke sini Allah. Bisa itu. Kalau kita syahid akhirat, kalau kita syahid seperti itu. Perempuan yang melahirkan. Perempuan sekalipun melahirkan dari anak perzinaan, dia tetap syahid. Perempuan yang mabtun, sakit perut. Wafat umpamanya perempuan, orang yang sakit perut umpamanya. Orang yang matu'un, apa itu namanya? Kena tu'un, ya kan, kena wabak gitu kan. Kena Covid gimana? Khilaf gitu kan. Kemudian apalagi banyak yang menderita yang kena robohan yang kita mati di sini umpamanya tadi, itu mati syahid kita itu. Dua, syahid untuk ilmu dan syahid kena robohan. Tenggelam syahid, terbakar syahid. Kena bencana lah yang pasti menderita itu syahid itu. Di antaranya adalah asyik, orang yang mati dalam keadaan rindu asmara. Itu syahid akhirat. Iya kan? Orang yang rindu umpamanya dia suka Faris ini rindu, suka kepada seorang perempuan. Sangat. Jadi tingkat cinta itu ada pertama itu mahabbah namanya, di atas itu al-isku. Di al-isku itu sangat-sangat mahabbah. Jadi kata Imam Ghazali, al-mahabbatu idza ghalabat alaihi fahuwa al-isku. Jadi kalau mahabbah, kalau saking-saking kuatnya itu disebut dengan al-isku. Saking-saking tidak bisa menahannya mati dia. Nah gitu kan? Jadi dia suka kepada lawan jenis, walaupun lawan jenis itu haram bagi dia. Umpamanya amrod atau sama jenis Amrat umpamanya. Amrat itu apa tuh? Anak muda yang tidak yang ganteng seperti itu kan? Suka daripada anak muda yang ganteng. Kita tapi syaratnya adalah syaratnya pertama dia katam. Katam itu dia sembunyikan, tidak dia umbar. Rasa suka, rasa cintanya itu. Dia pendam, gitu kan? Kemudian affa. Dia iffah, menjaga diri. Menjaga diri maksudnya adalah seandainya kalau dipertemukan dengan orang yang disukainya, dia tidak akan mungkin melakukan maksiat bahkan sekalipun dengan melihatnya. Maka orang yang menahan rindu asmara seperti itu, lalu karena saking susahnya dia menahan rasa rindu seperti itu, maka mati dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW mengatakan, man asyqa fa'affa wa katama famata mata syahida. Orang yang asyik, asyik itu sangat lebih daripada mahabbah. Lalu dia sembunyikan, ya kan? Lalu ifah menjaga diri, lalu mati dalam keadaan seperti ini kan? Mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan rindu asmara itu mati ke dalam syahid. Bisa menyelamatkan orang-orang yang lain 70 negara, warganya nanti. Nah, seperti itu. Mati dalam keadaan syahid. Gitu kan? Paham ya? Jadi syarat daripada ini adalah dia mati, dia muslim. Yang kedua itu bukan syahid. Maksudnya syahid dunia dan syahid dunia di sini atau syahid dunia akhirat, ya. Kemudian yang ketiga adalah sarannya dia itu bukan gugur, bukan siqtun. Siqtun itu anak yang keguguran. Jika anak keguguran itu bagaimana? Maka tidak wajib mandi, wajib dimandikan. Apa maksud dari siqtun ini? Coba perhatikan. Bukan semua yang keguguran tidak wajib mandi. Coba perhatikan. Hukum ini. Jadi anak yang keguguran, itu definisinya adalah al-janin alladhi nazala qabla tamami ashurihi. Ya kan, janin yang keluar sebelum sempurna asyurnya. Berapa minimal melahirkan itu? Minimal 6 bulan. Maksimal 9 bulan. Atau ghalibnya 9 bulan, maksimalnya 3. Dalam fikih sebetulnya 4 tahun, tapi itu wakilnya enggak terjadi ya. Menurut atibak itu ittifaq para ittifaq sekarang untuk permen 9 bulan, hanya 9 bulan. Walaupun dalam fikih Syafi'i umpamanya itu 4 tahun. Dalam mazhab Syafi'i itu 4 tahun, tapi kata para masyayikh kita termasuk Syekh Musa mengatakan ini termasuk pendapat yang ditinggalkan sekarang. Karena ittifaq sepakat maksimal itu hanya 9 bulan. Minimal 6 bulan. Sehingga kalau anak yang lahir dari kurang dari 6 bulan, nah gitu itu yang kita rinci nanti. Jadi kalau lahirnya 6 bulan, sudah 6 bulan lalu brol, mati ya umpamanya kan atau mati di dalam. Tapi umurnya sudah 6 bulan. Maka wajib mandi, wajib seperti orang biasa. Kalbair, kalkabir seperti orang biasa. Seperti orang biasa. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan, wajib dikuburkan. Kal kabir tamaman bitamam. Sama seperti orang biasa secara sempurna. Kalau udah sampai 6 bulan, walahdhatan. Ada dua lahdohnya. 6 bulan lebih dua lahdoh. Dua lahdoh itu lahdoh untuk berjima, lahdoh untuk menjadi anak seperti itu. Lahdoh, dua lahdoh. Ada beberapa waktu. Jadi kalau udah lebih waktunya ini 6 bulan dan dua lahdoh, maka wajib dia di mandikan, dikafani, disolatkan, dan kuburkan. Seperti orang biasa. Sempurna sama seperti orang biasa. Paham tak? Tapi kalau kurang dari 6 bulan. Nah, coba perhatikan. Kurang dari 6 bulan. Bagaimana statusnya? Anak itu 5 bulan di dalam baru. Lalu lahir ke bawah. Dia mati. Apakah wajib dimandikan? Maka kita rinci. Kalau seandainya sebelum sempurna bulan itu, ya, apakah lahirnya itu dia itu merengek atau tidak? Ada yang merengek umpamanya. Merengek mati, mati gitu kan. Nah, maka kalau seandainya merengek mati itu sama seperti orang dewasa. Artinya wajib di mandikan, wajib di kafankan, wajib disolatkan dan dimakankan. Paham tak? Tapi kalau dia tidak merengek, maka ada dua keadaan juga. Kalau itu tidak merengek, kalau seandainya kata dokter itu udah ada ini tanda-tandanya. Contoh ada pergerakannya lalu mati. Atau ada taktidnya, anak tahu taktid itu. Udah ada garis-garis tubuhnya, udah ada nampak matanya dikit. Oh ini telinganya nih, ya kan? Ini anunya nih, selangkangannya nih. Ini matanya nih, udah ada tampak taktiknya itu, walaupun belum jelas kata dokter. Maka hanya wajib dimandikan. Tapi kalau tidak ada semuanya itu, tidak ada taktiknya, tidak ada pergerakannya, tidak ada anunya, maka tidak wajib apapun. Tidak wajib apapun. Disunahkan untuk dibungkus dengan kain putih lalu dimakamkan. Boleh dibuang, boleh. Janganlah dibuang pula. Digali kubur juga ya kan? Seperti itu. Masa dibuang. Artinya tidak wajib. Nah gitu. Tidak wajib kita mandikan. Tidak wajib apapun di sana. Ya? Paham ya? Nah, jadi syarat dari mati ini adalah dia muslim. Tidak syahid dan tidak keguguran. Kalau keguguran itu maksudnya adalah mati dalam keadaan kurang dari 6 bulan walahdatain ya. Kemudian selanjutnya furudul ghusli yang mewajibkan mandi. Furudul ghusli ada dua. Pertama adalah niat ya, niat. Niat mandi wajib ini, niat mandi wajib ini mesti pertama banyak niatnya. Di antaranya adalah rafu hukmil janabah, mengangkatkan hukum janabah, atau hadas akbar, atau hadas. Boleh, nah kita mengangkatkan hadas saja, boleh. Niatul rafal hadas boleh. Atau niat untuk memperboleh kepada hal yang membutuhkan mandi, umpamanya kita katakan nawaitu istibahata muftaqirin ila ghuslin, maka sah. Atau niatul ghusli istibahati shalah, niat mandi untuk memperbolehkan salat, boleh. Atau liqiraatul Qur'an, niatul ghusli li istibahati qiraatul Qur'an. Atau niatu ada fardhul wudu, fardhul ghusli, atau niatu fardhul ghusli, atau niat ada al ghusli, maka sah. Sama dengan wudu kemarin. Wudu kan gitu. Boleh kita niat. Niat berwudu, niat fardu wudu, niat ada fardu wudu, niat rafal hadas asghar gitu. Boleh. Sah. Niat wudu sah enggak? Niat wudu sah enggak? Sah gitu. Tapi kalau di sini niat ghusl sah enggak? Enggak sah. Kenapa coba? Niat ghusl saja enggak sah. Umpamanya saya apa namanya? Dayung gini kan. Lalu ketika itu saya berniat. Niat mandi saja. Kalau berwudu kan sah. Niat berwudu saja gitu, maka sudah sah. Sudah sah. Tapi kalau niat mandi saja, belum sah. Kenapa belum sah? Karena kalau wudu, itu tidak ada di dalam adatan wudu seperti itu. Ya kan? Kalau mandi ada, adatnya mandi seperti itu. Ya kan? Mandi mandi biasa, kita mandi untuk tabarru, untuk berdingin-dingin, mandi untuk kesujukan, gitu kan? Mandi karena panas. Seperti mandi biasa gitu kan? Maka mesti untuk membedakannya ada niatnya. Nah, maka itu faedah niat kemarin kan? Maksud daripada... Maka wajib mendatangkan umpamanya ada ulghusli atau fardhul ghusli gitu kan, atau mengangkatkan jenabah, atau mengangkatkan hadas besar, atau hadas saja boleh ya. Kalau seandainya pada orang tersebut banyak mandi wajib yang terkumpul, dia junub, dia haid umpamanya, dia junub, setelah junub langsung haid ya kan, umpamanya dia setelah berjima dengan suaminya lalu dia haid ya, setelah haid apalagi semuanya umpamanya terkumpul, maka hanya wajib satu mandi saja. Cukup satu mandi saja. Tidak mesti pula mandi banyak-banyak. Ya kan? Tapi untuk mendapatkan pahalanya, niat semuanya. Nah, dapat pahala itu. Untuk dapat. Tapi cukup dengan semuanya sudah cukup. Tidak perlu. Ya kan? Tidak perlu mandi berulang-ulang. Karena ada tiga umpamanya, dia setelah junub dia haid. Ya. Lalu nanti melahirkan. Masa ya panjang sekali gitu kan? Karena orang-orang yang hamil itu dalam anu kita, dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamadnya itu ndak apa namanya? Haid. Iya kan? Ndak betul kemungkinan mereka ndak haid. Haid mereka orang yang hamil dalam mazhab kita. Dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan orang yang hamil itu ndak haid. Tapi dalam mazhab kita mengatakan hamil. Ndak tahu gimana ke dokter. Jadi syaratnya itu pertama yaitu niat, ya kan? Dan niat itu kapan? Ketika kita sama dengan wudhu kemarin. Kalau wudhu ketika salah juz'in min wajhi, begitu juga di sini. Min wujhin juz'in minal badan gitu. Manapun basuh tangan berniat sah. Nah, gitu kan? Bagaimana kalau seandainya itu berniat mengangkatkan hadas orang lain? Seperti kemarin. Si Faris mandi tapi niatnya mengangkatkan hadas haid. Si yang mandi niat mengangkatkan hadas haid. Kalau dia sengaja, maka tidak sah dan berdosa. Karena bermain-main. Karena ini ibadah. Tapi kalau tersalah, umpamanya lupa. Karena sering belajar ini kan. Ingat aja itu pembahasan haid. Lalu ketika berniat, ingat seperti itu. Maka tidak salah, sah salah mandinya. Kalau dia tersalah. Yang kedua adalah ta'mimul badani bil ma'i. Mesti mengumumkan seluruh badan. Maksudnya badan yang zahirnya, baik rambutnya, kulitnya, dengan air. Dengan air ini maksudnya air yang suci. Kesemuanya. Kalau ada sesuatu yang ada di badan yang mesti dikikis dulu. Ya kan? Wajib disampaikan ke dalam kuku ini. Nah, ini perhatikan lipatan-lipatannya nanti. Mesti kena air semuanya. Ya kan? Kalau ada lubang-lubang semuanya kena. Seperti itu. Ini kena semuanya. Tidak wajib berkumur-kumur. Tidak wajib. Nah, ya kan? Wajib zahir telinga wajib, nah seperti itu diperhatikan ya, telinga ini diginikan, telinga basahin. Kemudian kalau seandainya dia mungkin orang itu baru Islam, dia udah dewasa baru Islam dan belum sunat, wajib masukkan ke bawah kulfahnya itu, Kalau kita kan udah kecil sunat kita, ya kan belum balik kita udah sunat. Maka sunat itu kalau khitan itu dianjurkan umur 7 tahun udah 7 hari udah dianjurkan khitan itu. 7 hari dari setelah hari melahirkan. Jadi sekarang melahirkan hitung dari hari besoknya. Berarti hari ke-8. Tapi dalam fikih hitung hari ke-7 itu. Paham enggak? Ya. Maka kalau seandainya ada orang dewasa belum khitan, wajib dimasukkan di bawah kulfahnya air itu. Wajib semuanya, gitu kan? Atau nanti di masrubahnya, atau masrubahnya ketika kita buang hajat, karena ada tampak itu, maka wajib masukkan ke sana air atau kena air ketika kita hajat. Itu namanya masrubah, ya. Kemudian syarat daripada mandi adalah syurutul ghusli ya syurutul wudu as-sabiqah. Sama seperti syarat mandi wudu yang kemarin. Berapa? 15 ya. Semuanya. Ya kan? Mesti tidak ada hal yang merubah air di sini. Ya, mesti an-naqab minal haid wa nifas. Kalau orang haid dan nifas, tidak boleh dia mandi. Kecuali dalam beberapa surah tadi. Dia mau mandi ketika hari apa namanya? Hari Id, maka boleh dia mandi. Dia mandi. Atau untuk haji umroh umpamanya dia haid, boleh dia mandi. Iya kan? Dan syaratnya Islam, kan itu kemarin, syaratnya Islam. Kalau orang Islam tidak Islam atau murtad, tidak sama mandinya. Iya kan? Bagaimana kalau seandainya ada istri kita zimmiyah umpamanya, ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani yang boleh kita nikahi umpamanya. Iya kan? Maka mandinya itu ini pengecualian juga. Maka boleh kita mandikan untuk kita sah kita mewatoinya, kan seperti itu. Atau ada syaratnya kemarin itu tamyiz. Tamyiz itu apa namanya? Bisa tamyiz dia. Ya tamyiz, syaratnya tamyiz. Kalau anak kecil belum wajib mandi. Bagaimana kalau seandainya orang gila? Orang gila kan tidak tamyiz, hilang akalnya, zaul akal. Nah, maka boleh kita mandikan untuk mewatoinya umpamanya. Ada istri kita gila umpamanya kan. Lalu dia haid. Lalu ingkito haidnya. Untuk halal supaya kita mewatoinya, wajib kita mandikan dia dulu. Padahal tidak berniat dia, boleh. Nah, ini pengecualian daripada wajibnya niat seperti itu ya. Sudah berapa menit dari tadi? Sejam? Sejam 20 menit. Cepat-cepat aja nih. Sunnah mandi. Yang pertama adalah sunnahul ghusli banyak sekali kata beliau, kathiratun banyak, bahkan sampai menyebutkan sampai 40 sunnah. Ya kan? Di antaranya adalah al-qiyam berdiri. Itu di antaranya. Maksudnya supaya tidak kena percikan ya kalau berdiri. Kalau duduk kena percikan nanti, ya kan? Tapi kalau mandinya itu di kolam, nyebur aja. Ya kan? Cukup. Kemudian istiqbalul kiblah menghadap kiblat. Kenapa? Karena kiblah itu tempat atau jihad yang paling mulia. Maka dianjurkan menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya sunnahnya juga adalah Syekh Mustafa menyebutkan izalatul qadar anil badan yang tahiran. Jadi kalau seandainya ada benda suci di badan kita dianjurkan untuk menghilangkan. Dianjurkan, tidak wajib. Ada teh umpamanya di sini nyangkut atau ada ingus kita dianjurkan untuk dihilangkan. Ya. Tapi saat tempatnya itu adalah kalau dia tidak menghalangi air. Kalau menghalangi air wajib dihilangkan seperti itu ya. Apalagi kalau najis, wajib dihilangkan. Najis ini wajib dihilangkan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, kalau sebelum orang yang junub, umpamanya dianjurkan baul dulu. Kencinglah dulu, baru mandi. Supaya sisa-sisa yang mani itu hilang semuanya, gitu kan. Kemudian selanjutnya wudu sebelum mandi. Sebelum mandi dianjurkan berwudu. Walaupun mandi itu mandi sunnah. Mandi sunnah dia tetap dianjurkan mandi. Berwudu. Ya kan? Berwudu sekalipun mandi itu mandi sunnah. Dan keadaan wudu ini kamilan. Sempurna, seperti apa kita mau berwudu seperti biasa, seperti itu. Nah, gitu kan. Karena ada kaul yang mengatakan cara tata cara berwudu ketika mandi sunnah itu adalah diakhirkan membasuh kaki. Ada yang mengatakan demikian. Dia kaki ini setinjak dan masuk kaki. Tidak. Tapi wudunya kamilan, sempurna. Seperti wudu biasa. Ya kan, seperti wudu biasa. Apakah niatnya mengangkatkan hadas atau sunat wudu? Dilihat dulu. Kalau dia enggak punya hadas kecil, artinya dia junub mempunyai inzal. Ya kan? Tapi dia itu tidak batal wudunya. Karena inzal tidak batal wudu, ya kan? Maka niatnya adalah sunat wudu. Maka berwudunya adalah niat sunat mandi, maaf. Niat sunat mandi. Tapi kalau dia punya hadas kecil juga, udah kentut pula umpamanya tadi, ya kan? Atau tersentuh pula, maka niat berwudunya adalah niat seperti biasa, mengangkat hadas kecil, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah membaca basmalah, tasmiyah. Loh, dia kan junub umpamanya. Gimana tuh? Boleh orang junub bismillah itu ayat dari Quran, nah gitu kan. Maka ketika itu basmalahnya niat ada niat zikir mutlak atau mutlak saja. Tapi kalau dia niat membaca Quran juga basmalah, karena basmalah itu salah satu dari Fatihah. Fatihah adalah Al-Quran. Maka haram hukumnya. Karena dia tidak boleh nanti kita setelah ini, ya kan? Maka niatnya adalah hanya untuk mutlak atau zikir seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah basmalah itu diiringi dengan niat supaya mendapatkan pahala. Diiringi dengan niat. Jadi ketika tadi bismillah, ah gitu. Ketika kita menyiram apa? Kepala atau mana yang kita siram dulu bismillah atau tangan dulu bismillah. Sah. Kemudian selanjutnya ada ta'ahudul ma'atib. Cong perhatikan lipatan-lipatan. Ya kan? Lipatan-lipatan perhatikan. Ketika ini perhatikan. Jangan sampai ini masuk. Tapi sunnah hukumnya. Tapi kalau seandainya tidak kita perhatikan, tidak masuk air, makanya ada orang yang badannya besar sekali. Biasanya ada lipat-lipatannya, banyak lipatannya. Lipatan berapa itu? Banyak lipatannya. Banyak sih speknya itu. Nah, maka wajib itu dimasukkan air, sampaikan air ke sana. Itu perhatikan. Ya kan? Ini, ke sini perhatikan ini. Tidak sampai air di sini nanti. Ini apa namanya ini? Kalau bahasa Arab apa nih namanya? Muq namanya. Muq yang sebelah kanan ini. Kalau sebelah kiri namanya lihad. Muq lihad. Ini diperhatikan sampai ini. Tapi tidak wajib kumur-kumur. Yang zahir saja. Kemudian selanjutnya adalku. Apa? Menggosok. Wajib enggak menggosok ketika mandi? Tidak wajib. Ya kan? Tidak wajib. Kalau wajib gimana kita menggosok di sini? Tidak sampai ini. Atau suruh teman pula datang. Tengoknya apa yang tidak bisa kita tengok nanti kan? Kemudian at-tathlis, mendingan nikahkan. Ya kan? Menggosok, mendingan nikahkan. Takhlil, mendingan nikahkan. Menyiram, mendingan nikahkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dianjurkan tertib af'alihi. Perbuatannya itu tertib. Nah ini, bagaimana bentuknya? Coba tengok. Pertama, niat dia dulu. Ya kan? Nah, niat dulu. Kemudian setelah itu membaca basmalah. Kemudian setelah itu, kalau ada kotoran, basuh kotoran dulu. Kemudian setelah itu basuh dua tangan. Ya, basuh dua tangan. Kemudian setelah itu basuh farajnya. Kan faraj kotor itu. Harus faraj dan yang sekitar faraj, pahanya gitu kan. Maka dibasuh kubul duburnya dibasuh. Kemudian kumkumur, kemudian istinsyak, kumkumur dan istinsyak. Setelah kumkumur dan istinsyak baru berwudu. Berwudu, wudu kamilan. Wudu kamil, pakai basmalah. Pakai basmalah juga. Kemudian yata'ahad al-ma'atif, thumma yata'ahadul ma'atif. Diperhatikan lipat-lipatan tadi. Kenakan lipat-lipatan itu dulu. Kemudian setelah kena lipat-lipatan, ya kan? Kata beliau, thumma yufidul ma'a ala ra'si. Setelah itu, diselang-selangilah dulu rambut. Kalau sana air tidak banyak, banyak diselang-selangin. Supaya nanti kena semua asal-asal rambut ini. Kemua kena. Kemudian thumma yufidul ma'a ala ra'si. Baru dituangkan air ke kepala tiga kali. Kemudian setelah kepala mana lagi? Summa alama aqbala min syiqqil ayman. Di bagian kanan dulu yang depan. Yang kanan depan ini siram dulu tiga kali. Kemudian setelah itu summa alama adbaru min di belakang lagi, yang belakangnya, yang kanan. Kemudian summa alama aqbala min syiqqil yasar. Bagian kiri sebelah kanan, yang depan. Kemudian summa alama adbaru min bagian kiri yang belakang. Urutan-urutan ya seperti itu. Urutan-urutan demikian. Karena tadi yang kita katakan tadi teman-teman, kenapa dianjurkan berwudu, ya kan? Karena ini khilaf nih, khilaf. Apakah wudu ini masuk ke hadas kecil ini masuk ke dalam hadas besar atau enggak? Halil hadatsul asghar yandarju tatal hadatsul akbar amla? Artinya kalau kita sudah mandi wajib, apakah ketika itu otomatis kita telah berwudu atau belum? Nah, gitu. Itu khilaf dalam madzhab kita. Tapi menurut mu'tamad, iya. Artinya kalau kita telah mandi wajib, ketika itu tidak perlu kita berwudu. Karena wudu itu bagian daripada mandi juga. Nah, seperti itu. Walaupun tidak tertib mandinya. Walaupun tidak tertib. Maka dianjurkan ketika itu kita berwudu. Nah, makanya alasan kita dianjurkan berwudu mandi itu adalah khurujan minal khilaf. Karena al-khuruj minal khilaf mustahabun. Maka khurujan minal khilaf kita dianjurkan untuk berwudu. Nah, ya kan? Seperti itu. Kemudian selanjutnya makruhatul ghusl sama dengan makruhatul mandi. Makruhatul wudu ya makruhatul wudu al-marrah sama dengan kemakruhan wudu yang lalu. Apa semuanya itu, ya kan? Semua yang makruhkan melebihi kemudian mandi dari lebihan perempuan, gitu kan? Mandi di air yang tergenang itu dimakruhkan semuanya. Kemudian al-aghsalul masnunatu, mandi-mandi yang dianjurkan ada banyak. Al-aghsalul masnunatu katsiratun jiddan, banyak sekali. Ya kan? Ah, tapi ada kaedahnya. Ini perhatikan. Ini yang penting. Kaedah mandi wajib dan mandi sunnah ini. Jadi, kullu ghuslin taqaddama sababuhu fahuwa wajib. Setiap mandi yang sebabnya itu terdahulu. Berarti, inzal dia dulu. Atau janabah dia dulu. Atau haid dia dulu. Ya kan? Maka itu namanya mandi wajib. Tapi, wa kullu ghuslin ta'akhara sababuhu. Setiap mandi yang sebabnya adalah terakhir, maka itu mandi mandi sunnah. Nah, mandi sunnah. Kita mau sholat, ya kan? Maka sebabnya kan takhir itu. Mandi kita dulu. Itu maka mandi sunnah. Tapi ada beberapa kecualian seperti mandi mayit. Mandi setelah memandikan mayit. Itu mandi kita dulu. Kita mandikan dulu. Berarti ada sebabnya dulu. Itu pengecualian itu. Seharusnya tadi kan mandi wajib itu kaidahnya ada sebab dulu baru anda mandi wajib. Kalau mandi sunnah, mandi dulu baru ada sebabnya. Sebabnya takhir daripada mandinya. Seperti itu. Tapi ada pengecualian seperti mandi mayat. Ini mayat kapan dianjurkan? Sebelum atau sudah? Setelah mandikan mayat itu. Seperti itu kan Rasul mengatakan orang yang menyentuh maka memandikan. Wa ghusul kafir idza aslam. Dan orang kafir apabila dia Islam. Kafir Islam dia dulu baru mandi. Islam dulu baru mandi. Kemudian majnun mughma ila id afaqa. Orang gila atau orang yang sawan sehat dulu baru mandi. Nah gitu kan. Jadi terdahulu sebabnya sama seolah seperti kaidah mandi wajib tadi. Ini pengecualian. Pertama adalah ghusul jumu'ati. Mandi Jumat, tapi hanya untuk orang yang ingin menghadiri Jumat. Kalau orang yang enggak menghadiri Jumat, orang sakit umpamanya. Ya kan? Atau perempuan, anak kecil enggak dianjurkan untuk mandi Jumat. Waktunya dimulai dari terbit fajar. Jadi kalau udah terbit fajar, tetap dianjurkan kita untuk mandi. Artinya kalau mandi kita di sana, udah dapat sunnah mandi Jumat. Sekalipun dianjurkan, semakin dekat waktunya sebelum pergi, maka semakin afdol. Gitu kan? Semakin afdol. Gitu. Kenapa demikian? Karena tujuan daripada mandi sunnah Jumat ini apa? Menghilangkan bau-bau karihah. Karena tujuannya kan kita berkumpul sama orang ramai. Nggak mungkin bau kita bau busuk ya gitu kan? Ya, kemudian selanjutnya ya, ghusul idaini, mandi idaini. Walaupun bagi orang yang tidak menghadiri id. Kenapa tadi kita katakan tujuan mandi ini adalah untuk zinah, ya untuk zinah. Kan hari ini adalah hari zina. Allah mengatakan demikian. Hari zina, hari untuk makan-makan, maka haram ketika itu berpuasa. Dianjurkan kita pakai pakaian yang paling bagus, ya kan? Dianjurkan pakai harum-haruman. Maka orang yang tidak menghadiri, umpamanya orang perempuan haid, orang yang sakit, kan tidak menghadiri sholat id itu, tetap dianjurkan untuk mandi. Tetap dianjurkan untuk mandi. Tapi waktunya beda dengan waktu Jumat. Waktu Jumat kapan masuk waktunya? Masuk mandi. Ya. Ketika fajar. Ketika fajar itu masuk mandinya. Tapi kalau id ini semenjak nisful lail, pertengahan malam, nah, kita telah mendapatkan kesunahan. Tapi kalau mandi kita sebelum nisful lail, maka tidak mendapatkan sunnah mandi id. Paham ya? Paham? Jadi kalau mandi Jumat, itu kesunahannya masuk setelah fajar. Jadi tulak fajar shadiq, ya kan? Kalau kita mandi mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Kalau mandi sebelum terbit fajar umpamanya. Umpamanya kalau sekarang subuh itu jam 4, anggaplah jam 4. Kalau mandi kita jam 3, maka belum mendapatkan kesunahan mandi Jumat. Tapi kalau mandi id, dapat kesunahan itu masuk dari pertengahan malam. Jadi anggaplah kalau malam kita bagi 2 itu, anggaplah jam 2 atau jam 1, anggap jam 1. Jam 1 itu nisful lail. Kalau mandi jam 1 mendapatkan kesunahan mandi id. Tapi kalau mandi jam 12, maka tidak mendapatkan sunnah mandi id. Nah gitu. Walaupun sebelum berangkat itu lebih afdal. Sebelum berangkat mandi id. Nah, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah ghusul ghusl mayit. Setelah memandikan mayit. Nah, setelah memandikan mayit, maka dianjurkan untuk mandi. Ya kan? Walau kanal mayit kafiron. Sekalipun mayit itu adalah mayit yang kafir. Sekalipun yang memandikan itu orang haid. Orang haid yang memandikan adiknya, memandikan anaknya, umpamanya kan? Maka tetap dianjurkan dia untuk mandi setelah itu. Mandi sunnah itu. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah al-ghusul istisqa, mandi untuk salat istisqa. Mandi untuk salat istisqa. Salat istisqa salat untuk meminta hujan, ya kan? Kalau kita karena istisqa ini boleh jemaah boleh sendiri. Kapan waktunya kalau sendiri? Kalau kita ingin salat sendiri, ya ketika ingin salat maka mandi. Kalau berjamaah, ketika orang telah berkumpul maka dianjurkan kita mandi. Dan kapan batasnya, ya kan? Ketika orang telah selesai gitu. Ya, ketika telah selesai ya, selesai dari salat. Kemudian selanjutnya adalah ghusulul khusuf wal khusuf, mandi untuk gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari, gerhana matahari bulan. Kapan mulainya? Itu gerhana matahari ini gimana? Gerhana ini kan dihalangi ya seperti itu. Jadi kalau sudah mulai apa namanya tertutup sedikit, itu sudah masuk waktu mandi sunat khusuf itu. Ya. Dan kapan berakhirnya? Kalau telah berakhirnya kan kayak gini, anggaplah kayak gini, anggap aja ini. Kalau udah kena sedikit seperti ini, itu kan udah gerhana sebagian ini. Nah, kalau udah gerhana sebagian ini, maka dianjurkan mandi. Nah, ini tamam ini sempurna gerhananya. Kalau udah seperti ini udah mulai habis. Ah, udah mulai selesai habisnya ini injila namanya, waktu injila. Maka habis pula kesunahan mandi khusuf, ya, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian li islamil kafir, orang kafir yang Islam, baik Islamnya itu Islam sendiri maupun Islam tabi'. Islam sendiri umpamanya sudah dewasa, lalu dia sadar, ya kan? Jadi kubuzer umpamanya sadar. Islam dianjurkan dia untuk mandi, dianjurkan, tapi dengan catatan belum ada yang mewajibkan dia mandi ketika dia kafir. Ketika dia kafir dia haid, ketika dia kafir dia inzal, wajib mandi ketika itu. Wajib mandi bukan karena Islamnya, tapi wajib mandi karena menghilangkan hadasnya. Paham ya? Atau dia Islam secara tabi'i. Orang tuanya Islam. Ya kan? Dia kecil ketika itu, lalu dia Islam pula. Maka nanti ketika dia tamis dianjurkan dia mandi. Ketika dia mumais maka diwajibkan dia mandi. Nah, seperti itu. Paham enggak? Karena Islamnya Islam tabi'i, ketika kecil enggak ada, nah, seperti itu dianjurkan dia untuk mandi. Kemudian selanjutnya ifaqatul majnun mungkin alai. Orang gila ketika dia sadar, orang yang sawan ketika dia sadar dianjurkan dia untuk mandi. Dianjurkan. Kemudian lil hijamah. Ini yang sering saya pertanyakan. Teman-teman ketika bekam, orang bekam selalu melarang untuk mandi. Jangan mandi dulu gitu kan? Padahal dalam fikih itu dianjurkan setelah bekam untuk mandi. Setelah berbekam kita dianjurkan untuk mandi. Ya kan katanya karena pori terbuka. Saya enggak tahu saya katanya pori terbuka. Tapi dalam fikih tetap dianjurkan mandi. Maka dahulu setelah saya bekam saya langsung mandi. Dianjurkan dalam fikih saya. Kenapa, apa alasan yang lainnya? Enggak tahu saya. Walidukhulil masjid, untuk masjid. Jadi setiap masuk masjid apapun masjidnya, baik masjid haram, masjid biasa, masjid duaidar, masjid bersejarah di belakang. Sengin Jumat masjid bersejarah ya. Jadi mana Jumat masjid bersejarah kita ya. Dianjurkan untuk mandi. Karena untuk ataupun menghadiri jamaah. Ini kita mau belajar, berkumpul dianjurkan untuk mandi, ya kan? Kemudian walikulli lailatin min Ramadan, setiap malam Ramadan, setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan mulai dari maghrib. Ya kan? Sampai tulul fajri. Jadi kalau udah maghrib itu dianjurkan untuk mandi. Setelah makan, setelah salat gitu dianjurkan mandi. Atau setelah anu langsung mandi gitu kan? Dianjurkan. Kemudian banyak lagi yang lain. Kalau dalam kitab anu disebutkan juga dengan untuk wukuf di Arafah, itu kan kemudian untuk masuk Makkah Madinah. Kan Makkah Madinah itu kan tempat yang paling mulia. Karena masuk tempat yang mulia dianjurkan kita untuk mandi, untuk mabit di Muzdalifah, berubahnya bau badan karena keringat dan lain-lainnya, untuk menemui seseorang itu kan dianjurkan mandi. Kemudian yang diharamkan bagi orang junub. Kita belum mandi, apa yang diharamkan bagi kita? Ya rumu alal junub sitatu asya, ada 6. Salat, tawaf, masuk musaf. Sholat haram, tawaf haram, masuk musaf haram, membawa musaf haram. Ini kita sebutkan dalam pembahasan bab wudu kemarin. Ini sama ini, bab wudu dan mandi yang 4 ini sama. Sholat, tawaf, menyentuh musaf, dan membawa musaf. Coba perhatikan, karena tambahnya 2-2 nanti. Di yang orang yang tidak berwudu, haram 4. Sholat, tawaf, menyentuh, membawa. Sholat, tawaf, menyentuh, membawa. Orang yang ada hadasnya, kan ada hadas ada 3 kemarin ya. Hadas apa tadi? Hadas asghar, hadas mutawasid, kemudian hadas akbar. Hadas asghar yang diwajibkan bagi dia itu berwudu. Kentut umpamanya. Maka haram bagi orang yang berhadas kecil ini 4. Apa? Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Salat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Setelah itu hadas mutawasid tambah 2. Tambah 2. Nanti hadas akbar tambah 2. Hadas mutawasid itu adalah yang wajib mandi karena sebab janabah. Iya kan? Inzal umpamanya. Setelah berjima, wajib tambah 2. Ya, apa yang 2 itu? Yang disebutkan. Lubthu fil masjid wa qira'atul Qur'an bisqasdil qira'ah. Tinggal di masjid dan membaca Al-Quran dengan tujuan membaca. Dua ini haram. Nanti kalau tambah lagi hadasnya itu, yaitu hadas akbar, tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Ya kan? Apa yang masuk hadas akbar ini? Yang diwajibkan oleh haid dan nifas. Maka tambah 2 lagi. Nanti pembahasan haid dan nifas. Nah ya. Maka yang 2 ini tambahan itu tambahan. Berarti berapa jumlahnya semuanya itu? Kalau bagi orang yang hadas kecil, ada 4. Hadas menengah, 6. Ada 6. Hadas yang besar, 8. Ada 8. Nah, itu cara mengingatnya. 4 tambah 2, tambah 2. Nah, seperti itu. Itu Qur'an. Tambahannya nanti bagi orang yang hadas, orang yang haid, yang haram bagi mereka, istimta' bima baina surah wa rukbah. Haram mereka itu, istimta' bima baina surah wa rukbah. Ya, antara pusat dan lutut, haram untuk istimta kita dengan perempuan yang lagi haid. Ya kan? Kemudian menetap di murur fil masjid, ya kan? Haram lewati masjid. Haram melewati masjid. Kalau tadi di sini, menetap itu haram. Menetap haram. Jadi kalau orang yang junub, itu menetap haram. Tapi lewat boleh. Coba perhatikan beda ya. Jadi orang yang lagi junub, umpamanya ini garin masjid. Junub dia. Dia, ini subuh orang mau mau sholat, mau hidupin lampu sebelah sana. Boleh lewat masjid. Tapi menetap tinggal di masjid bagi orang junub, tidak boleh. Orang yang haid, itu lewat, itu yang haram bagi dia. Apalagi menetap. Iya kan? Lewat saja haram. Tapi dengan catatan kalau dia tidak khawatir talwis. Kalau dia khawatir talwis. Kalau tidak, maka makruh. Seperti itu. Paham ya? Atau haram secara mutlak. Bagi orang yang, apa namanya? Orang yang haid. Jadi kalau seandainya, dia takut talwis, maka haram bagi dia. Ya, takut talwis maksudnya takut jatuh seperti itu. Maka haram dia untuk lewat. Jadi haram itu adalah haram lubsu bil masjid bagi orang Muslim yang balik dan tidak nabi. Kalau nabi itu tidak masalah. Nabi itu mulia, nabi itu. Kalau beliau pun haid, astagfirullah. Dia pun apa namanya? Junub. Nah, maka tidak haram bagi nabi untuk lubsu bil masjid. Dan orang kafir juga tidak haram. Tapi dengan catatan diizinkan oleh orang Muslim, tidak masalah. Kemudian diizinkan ada apa namanya, ada tujuan yang mutabarah, umpamanya dia memperbaiki lampu, yang memperbaiki lampu itu hanya orang kafir gitu. Nah, boleh gitu kan, silakan memperbaiki lampu, silakan. Nah, nabi tidak masalah. Atau darurah, maka tidak masalah juga. Darurah juga tidak masalah juga kan? Kalau kita keluar nih, orang di luar lagi ada perampokan besar-besaran, keluar mati kita di lampu ya kan, maka enggak apa, di masjid aja kita dulu ya, karena darurat. Kemudian ada pendapat yang boleh kan, ada umpamanya teman-teman ini kan haid ini, kami ingin belajar di azhar, mana nih kami lagi haid ingin belajar ke azhar, sedangkan majelis itu hanya di majelis azhar gitu kan. Ada pendapat yang boleh, pendapat Imam Ahmad. Dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat Imam Zani, pendapat membolehkan ya, tapi dibersihkan dahulu ya kan, supaya tidak jatuh. Bersihkan kemudian berwudu, tapi niatnya adalah niat wudu adalah niat tarakhus, bukan niat ibadah. Kalau niat ibadah haram bagi dia. Niat tarakhus. Tapi hati-hati. Kalau tidak ada kemungkinan bisa seperti itu, tidak usah. Karena mutamad dalam hati kita haram nafsu bil masjid bagi yang haid. Kemudian membaca Quran dengan tujuan qiraah. Dengan tujuan qiraah. Baik dengan tujuan itu sendiri maupun tujuan tambahan yang lain. Contoh. Ini baca Al-Quran. Ya kan? Dia baca Al-Quran atau Fatihah itu dengan tujuan Al-Quran saja. Atau baca Al-Quran itu sebenarnya dengan tujuan zikir dan membacanya. Maka haram hukumnya. Tapi tanpa tujuan itu maka tidak masalah. Contoh dia mau naik kendaraan baca bismillah, ya kan? Naik pesawat baca doa naik kendaraan, ya kan? Subhanallahi syukur nazar dan seterusnya. Mau melakukan apapun baca basmalah. Basmalah kan bagian daripada Fatihah. Tujuan tapi tujuan zikir enggak masalah, ya kan? Kemudian zikir sore pagi kan banyak tuh dari ayat Al-Qur'an, ya kan? Zikir-zikir masurat kan banyak itu dari ayat Al-Qur'an, gitu kan? Maka baca akhir ayat daripada Al-Baqarah umpamanya, ya kan, khawatimah surah Al-Baqarah, kan itu sangat dianjurkan. Maka itu juga tidak masalah kalau tujuannya adalah untuk zikir, bukan tujuan untuk qiraah. Irqa haid, faris, haram tujuan membaca. Tapi kalau tujuan tahfuz umpamanya, tujuannya adalah untuk qisas, ada mawa'iz, dia ustazah ini, dia mengajar. Tentu dia membacakan Al-Quran, ya kan? Mengajarkan anak-anak muridnya, santrinya, santriwan, santriwatinya. Dia baca Quran, kan hukumnya tidak masalah kalau untuk tadris. Atau menghafalkannya, tidak masalah. Memurojaahkannya, tidak masalah. Ya, tapi tujuannya di awal bukan untuk qiraah. Tapi kalau tujuan qiraah itu haram secara mutlak. Maka syaratnya adalah ketika membaca itu niat dulu. Atau bayangkan niat ini adalah untuk zikir atau untuk baca qisas, untuk tahafuz seperti itu. Walaupun nanti di tengah-tengah dia lupa. Di awal dia ingat tujuannya ini adalah untuk zikir gitu. Tapi di tengah-tengah udah lupa dia. Udah kayak baca biasa, enggak masalah. Asalkan di awal mula ada ingat dia atau dia merasakan dia itu zikir atau tidak membaca Al-Qur'an gitu. Kalau tujuan ta'abbud sendiri atau baca Al-Qur'an sendiri itu yang haram. Paham ya? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu